وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Hari ini درس kedua, kita masuk ke dalam pembahasan kitab insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الطهارة. الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب. Jadi pertama, dalam pembahasan thaharah ini kita akan membahas pertama tentang ta'rif, definisi daripada thaharah. Nanti kita bahas definisi ini secara lughatan, kemudian secara istilahan atau secara syar'an. Yang pertama. Yang kedua yang akan dibahas yaitu pembahasan tentang wasail dan maqasid dari para thaharah. Apa yang dijadikan perantara untuk bersuci? Ya kan? Ada nanti wasail haqiqah dan ada wasail majaziyah atau yang disebut dengan wasailul wasail nanti. Kemudian maqasid, tujuan, ya kan? Anwa' daripada thaharah ini apa? Tujuannya seperti itu, ya kan? Nah, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Ya, pertama tentang ta'rif, kedua tentang wasilah. Wasilah ada haqiqah dan ada majaziyah, kemudian tentang maqasid atau tentang anwa'. Pertama tentang definisi. At-taharatu lughatan, at-taharah dengan dhammah, dengan fathah ta, at-ta. At-taharatu lughatan, taharah maknanya secara lughah, secara etimologi adalah an-nadhafatu wal khulusu minal adnas, bersih dan terlepas daripada kekotoran. Jadi yang dimaksud dengan adnas di sini adalah al-mustakdzarat, suatu yang kotor, ya kan? Baik kotoran itu hisiyatan kanat kal anjas, baik dia kotoran itu adalah indrawi, bisa diraba, dilihat seperti najis-najis, atau ma'nawiyatan kal uyubi, atau kotoran itu adalah berupa maknawi seperti aib-aib. Baik. Jadi selalu definisi itu secara lughatannya selalu lebih umum daripada istilahan. Nah, gitu. Jadi kalau tapi ada sebahagian definisi itu malah juga secara lughatan itu lebih sempit daripada istilahan, ya kan? Sehingga para ulama biasanya selalu mengkaitkan bahwa alaqah atau munasabah antara definisinya secara lughatan dan syar'an atau istilahan adalah umum dan khusus. Nah, seperti itu biasanya, ya kan? Maka di sini definisinya secara lughatan itu lebih umum. Nanti ada beberapa bab yang akan kita lihat nanti itu secara lughatan malah lebih khusus lagi seperti itu. Seperti nikah nanti, permasalahan nikah. Nikah itu, ya kan, secara lughatan maknanya adalah mahar, sodak, mahar. Mahar itu secara lughatan adalah apa yang wajib diberikan dengan sebab pernikahan. Sedangkan makna mahar secara istilahan itu lebih luas makna daripada itu. Baik dengan sebab pernikahan maupun dengan sebab hubungan paksa maupun dengan sebab tafwid budi' dan terus-terusnya. Banyak itu pembagiannya, ya kan? Kalau di sini definisi lughatannya lebih umum. Bagaimana? Yaitu beliau mengatakan definisi taharah dengan fathah ta itu adalah bersih daripada kekotoran, ya kan? Bersih daripada kekotoran, apapun kekotorannya. Baik kotoran itu adalah indrawi yang tampak ataupun yang bersifat ma'nawi. Ya. Indrawi itu maksudnya adalah contoh kotoran-kotoran, baik kotoran itu syar'i ataupun kotoran tidak syar'i. Jadi ada kotoran itu syar'i, ada yang tidak syar'i. Ya, maksudnya syar'i ini adalah secara syar'i itu dipandang sebagai najis, ya. Sekalipun secara tabiat kita itu tidak najis. Malah ada sebaliknya. Menurut syar'i itu adalah kotor, tapi menurut tidak kotor, sedangkan menurut tabiat kita kotor. Contoh ingus. Ingus, air ludah, ya kan? Air mani, menurut syar'i itu tidak kotor, tidak najis. Kalau terkena ingus, ludah, air mani, saya itu semuanya tidak batalkan sholat dan sah bisa bawa sholat. Sekalipun banyak berubah warnanya karena air liur umpamanya. karena ingus, tidak batal sholat, dan itu bukan najis syar'i, ya kan? Dia suci secara syar'i, tapi secara tabiat kotor tidak? Kotor, menurut kita kotor, nah, gitu kan? Nah, maka ada sesuatu itu menurut tabiat kita kotor, tapi menurut syar'i tidak. Atau sebaliknya, menurut syar'i itu kotor, sekalipun menurut tabiat kita baik. Contoh khamar, menurut tabiat manusia khamar itu jadikan minum malah, ya kan? Dijadikan minum, tapi menurut syar'i bahwa khamar itu adalah suatu yang najis, nah, gitu kan? Jadi ada kotor itu kotor syar'i dan ada kotor non syar'i ya, kotor secara tabii itu maksudnya. Ya. Jadi maksud daripada secara lughat ini bersih secara umum, baik dia bersih secara indrawi. Contoh, saya bersih daripada air liur, bersih daripada najis, ya kan? Bersih daripada mukhot dan seterusnya. Maka itu saya disebut sebagai toharah. Atau secara maknawi. Secara manawi, saya bersih daripada saya tidak memiliki sifat ujub, riya, hasad, dengki, ya kan? Maka saya disebut dengan bersuci, atau saya telah suci, nah gitu ya. Jadi maknanya lebih umum. Sedangkan makna syar'i nanti hanya khusus dalam pembahasan-pembahasan bersuci yang kita kenal dengan istilah fikih. Nah, makna secara lughatan itu lebih umum, ya. Itu kalau seandainya at-taharah dengan fathah to. Ya. Jadi ada tiga, ada taharah dengan fathah to. Dan yang kedua tuharah dengan dhammah to, kemudian tiga at-tuharah dengan kasrah to. Jadi dengan fathah to itu maknanya adalah bersih daripada kekotoran baik indrawi maupun ma'nawi. Nah, itu secara lughatan. Yang kedua yaitu tuharah. Ya, tuharah dengan dhammah to. Tuharah itu adalah nama sesuatu yang berlebih atau air yang berlebih dari alat yang kita gunakan bersuci. Yang ada di dalam bejana, nah, itu syaratnya. Jadi umpamanya saya berwudu dengan menggunakan ember. Saya berwudu menggunakan ember. Lalu sisa wudu saya itu disebut dengan tuharah. Disebut dengan tuharah. Kenapa? Karena dia dalam bejana. Saya berwudu dalam baskom. Lalu bekas atau bukan bekas ya, apa namanya? Sisa daripada wudu saya itu disebut dengan tuharah. Nah, gitu. Itu disebut dengan tuharah. Tapi kalau saya berwudu di sungai, apakah itu disebut tuharah? Tidak. Saya berwudu di sumur, apakah sisanya bekasnya itu atau sisanya itu disebut dengan tuharah? Tidak. Jadi syaratnya sisa yang kita gunakan untuk bersuci dan itu di dalam bejana. Nah, itu disebut dengan tuharah. Ada yang ketiga tuharah dengan kasrah to. Tuharah dengan kasrah to itu adalah hal yang membuat bersih kita atau sesuatu yang disandarkan. Kalau dalam bahasa Syekh Mustafa ismun lima yudhafu ilal ma' min sidrin wa nahwihi. Suatu yang disandarkan kepada air, ya kan? Kepada air seperti sidir. Tahu sidir ya? Sidir itu semacam pohon ya, pohon sidir ya. Daun sidir biasanya itu dijadikan semacam sabun lah dahulu, ya kan? Sidir ini yang tumbuhnya itu hanya di Timur Tengah inilah, ya kan? Di Afrika Utara, di Asia Barat, ya Timur Tengah inilah itu buah sidir. Di Indonesia kayaknya enggak ada, setahu saya, buah sidir. Pohon sidir ini. Jadi sidir ini jadi bahannya untuk sabun lah kalau dahulunya. Kalau biasanya kalau di dalam kitab-kitab tentang pembasalan salat jenazah kita ditemukan itu. Jadi air yang digunakan untuk membasuh mayat itu ada air muzilah, ada air yang pakai sidir, ada air yang begini begitu. Nanti ada pembahasan kita bahas insyaallah. Hah? Itu disebut dengan tigara. Bidara. Ah ya, bidara. Ya kan sidir itu disebut dengan bidara. Jadi tuharah itu adalah atau yang lainnya artinya yang membuat kita bersih, yang membuat bersih. Kalau tidak salah Syekh Abdul Aziz Syahawi itu menyebutkan sabun itu juga disebut dengan tiharah kata beliau. Nah gitu. Karena dia digunakan untuk membersihkan, nah seperti itu. Wallahu alam, itu Syekh Abdul Aziz juga menyebutkan demikian. Nah itu at-taharah, at-taharah dan at-taharah. Itu mana secara lughatan. Mafhum ya? Yang kedua kemudian definisinya secara syara'an. Maksud definisi secara syara'an ini apakah syariat mengatakan demikian? Maksudnya adalah syara'an ini adalah istilah para fuqaha. Jadi maksud syara'an di sana adalah maknanya ay istilahul fuqaha. Kenapa coba digunakan dengan istilah syara'an? Karena syariat itu mereka itulah pembawanya, merekalah hamalatu syar'i itu, para fuqaha itu hamalatu syar'i. Sehingga istilah yang mereka gunakan disebut dengan istilah syara'an. Karena syara'an itu seharusnya Allah dan Rasul. Betul kan? Tapi kalau para fuqaha yang mengatakan, para fuqaha itu hamalatu syar'i, mereka lah yang menjaga syariat ini dengan menentukan hukumnya. Ya kan? Maka istilah yang muncul dari mereka itu adalah syara'an. Nah, maka maknanya adalah istilahun, istilahul fuqaha. Itu makna daripada syar'an. Adalah fi'lu ma tatawaqqafu 'alaihi ibahatun walau kanat tilka walau kanat walau min ba'dil wujuhi aw thawabun mujarradun. Mengerjakan sesuatu yang terhenti terhadap mengerjakan sesuatu itu pembolehan sekalipun dari sebagian bentuk atau hanya sekedar pahala ya, atau hanya sekedar pahala. Berarti kita simpulkan bahwa definisinya itu ada dibagi pada dua ya. Yang pertama yaitu imma wajibah mubiha dan kalian mustahabbah muhassilah li thawab. Jadi secara sederhana bahwa thaharah secara syar'an atau setelah istilah para fuqaha itu dibagi dua. Pertama, kita mengerjakan sesuatu itu yang mana dengan mengerjakan itu membolehkan kita mengerjakan sesuatu yang lain. Kita berwudu membolehkan kita untuk salat, ya, membolehkan kita untuk mandi. Itu namanya ibahah. Itu namanya mubihah, suatu yang memperbolehkan atau muhallil yang menghalalkan kita, ya kan? Atau suatu membolehkan atau menghalalkan. Membolehkan atau menghalalkan atau membuat sah. Contohnya untuk sah kita menyentuh wudu, menyentuh Quran apa syaratnya? Berwudu, gitu kan? Atau membolehkan. Tadi membolehkan atau membuat sah. Contohnya adalah syarah sah salat berwudu, ya kan? Syarah sah nanti istri yang haid lalu telah terputus haidnya ingin berhubungan dengan suaminya harus mandi. Syaratnya mandi, ya itu kan? Maka mandi berwudu itu adalah disebut dengan thaharah. Karena dia dengan mengerjakan itu tadzaqaf 'ala ibahatun. Ya, perbuatan ibahah yang lain terhenti kalau kita tidak mengerjakan hal ini. Atau hanya sekedar mendapatkan pahala. Contoh basuhan kedua, basuhan ketiga dalam mandi itu kan sunnah hukumnya dalam berwudu. Basuhan yang wajib dalam berwudu itu kan basuhan pertama. Nah, berwudu basuhan pertama. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu adalah basuhan yang hanya untuk mendapatkan pahala. Ya kan? Basuhan kedua, basuhan ketiga hukumnya sunnah. Basuhan keempat makruh. Makruh hukumnya, ya kan? Itu makruh bagaimana kalau seandainya kita menggunakan air pribadi, itu makruh hukumnya. Tapi kalau menggunakan air wakaf haram hukumnya. Enggak boleh lebih daripada tiga. Ya? Nah, jadi berwudu itu terdiri daripada dua. Ada kalanya memperbolehkan atau hanya sekedar mendapatkan pahala. Yang memperbolehkan ini ada kalanya dua. Ada memperbolehkan umum, artinya dengan berwudu atau mandi boleh semuanya. Nah, contoh berwudu, ya kan? Contoh berwudu basuhan pertama dalam wudu. Ya, itu memperbolehkan kita umpamanya untuk salat sekian ribu, ya kan? Salat baca Quran, apapun ibadah setelah itu boleh. Dengan mubihah ini, dengan perbuatan yang memperbolehkan ini, atau hanya pada sebagian bentuk kita mengerjakan amalan thaharah ini hanya untuk sebagian bentuk, tidak sebagian yang lain. Contoh tayamum, kita kalau tayamum itu hanya boleh satu salat fardu saja, tidak boleh dua fardu, ya kan? Kalau kita hanya tayamum atau tayamum yang digabungkan dengan wudu, ada tidak tayamum yang digabungkan dengan wudu? Ini Ustaz Basit ini tangannya karena sering narikin pulsa itu bertengkar sama orang. Jadi tangannya luka. Tangannya luka lalu diperban. Ya, diperban di sini. Oke. Anggaplah diperban di sini. Ketika diperban di sini, bagaimana cara berwudu orang diperban? Nanti ada pembahasan kita singgung sedikit. Cara berwudu orang diperban adalah pertama basuh yang sehat dulu. Mana yang sehat? Muka. Maka basuh yang sehat dulu. Setelah itu, ini kan tidak boleh dibasuh. Maksudnya, tidak mungkin ini sempurna. Karena ada tertutup dengan jabirah. Dengan perban atau dengan suatu tutupan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu diganti dengan tayamum. Tayamum bagaimana cara tayamum? Ya seperti yang biasa. Usap muka, pukul dua kali. Ya kan? Usap muka dan usap tangan. Nah, jadi setelah basuh muka tadi, ya kan? Tayamum mulai lagi. Untuk tangan. Maka cuci tangan kiri lagi. Dia di sunnah dia kemudian mengusap ini kalau seandainya memang memungkinkan. Kalau tidak boleh kata dokter, enggak boleh ini diusap dengan air, maka enggak usah usap. Tapi kalau enggak maka diusap. Ya kan? Diusap dengan air. Kemudian kepala, kemudian kaki. Oh, ternyata di kaki kiri juga ada. Nah, di kaki kiri juga juga ada. Maka juga menggunakan tayamum lagi. Maka tayamum lagi. Nah, itu namanya tayamum yang digabungkan dengan wudu, ya kan? Tayamum al-mandum ilaihi al-wudu. Maka kalau hal tersebut terjadi, maka itu hanya boleh untuk satu sholat. Jadi kalau orang terban itu hanya untuk satu sholat. Jadi setiap dia tayamum hanya untuk satu sholat. Tidak boleh dua sholat. Tapi kalau untuk sholat sunnah, boleh berapapun sholat sunnah. Dia tayamum satu, kemudian sholat sunnah 1000 rakan, 2000 rakan, silahkan. Tapi untuk sholat fardu hanya satu. Ya kan? Nanti ada pembahasan juga dalam pembahasan tayamum. Nah itu yang mubihah. Jadi yang mubihah itu ada dua. Pertama, mubihah min kulli wujuh. Ya, memperbolehkan dari seluruh bentuk. Ya kan? Semuanya. Ada membolehkan hanya sebagian bentuk. Seperti tayamum barusan. Nah, seperti tayamum. Kemudian yang kedua yaitu mustahabbah muhassilah li thawab. Itu hanya untuk mendapatkan pahala. Ya kan? Thaharah kita itu hanya untuk mendapatkan pahala. Seperti wudu tajdid. Ya wudu tajdid. Wudu yang kedua, ya kan? Ini Alvin ini rajin sekali berwudu. Masya Allah, ya kan, orang yang mendawamkan wudu. Setiap futur dia ambil wudu, lalu belajar lagi, ya kan? Hukum wudu yang kedua, yang ketika kita masih dalam berwudu, apakah itu mengangkatkan hadas? Tidak mengangkatkan hadas. Apakah menghilangkan najis? Tidak. Nah, tapi itu untuk tajdid. Itu sunnah hukumnya. Ya kan? Apakah itu gunanya untuk memperbolehkan? Tidak. Sebelum berwudu yang kedua, itu dia sudah boleh untuk sholat. Boleh untuk baca Quran, untuk Quran, ya kan? Boleh untuk tawaf. Gunanya untuk apa yang kedua tadi? Untuk mendapatkan pahala saja. Nah, maka itu yang disebut dengan definisi dari musannif, mengerjakan sesuatu yang tergantung dengan mengerjakan sesuatu itu maksudnya adalah thaharah ini, yaitu memperbolehkan sesuatu. Atau hanya sekedar mendapatkan pahala. Memperbolehkan itu ada dua. Memperbolehkan dari semuanya, min kulli wujuh, atau memperbolehkan sebahagian. Nah, seperti itu. Paham ya? Ini definisinya. Baik. Kemudian selanjutnya wasail itu adalah ta'rif daripada thaharah. Paham ya? Ta'rifnya secara lughatan, perbedaan thaharah, thaharah dan thiharah. Kemudian definisinya secara syar'an, maksud secara syar'an adalah istilahul fuqaha, ya kan? Kenapa disebut dengan syar'an? Karena mereka itu hamalatul syar'i, ya. Karena mereka itu hamalatul syar'i. Definisinya adalah mengerjakan sesuatu yang tergantung dengan mengerjakan ini yaitu ibahah atau hanya sekedar mendapatkan pahala. Ibahah atau mubihah itu ada dua. Mubihah min kullil wujuh atau mubihah ibahatan muqayyadah min wajhin duna wajhin. Ya kan? Mubihah min kullil wujuh seperti berwudu tadi, ya kan? Basuhan pertama dalam wudu, basuhan mandi pada basuhan pertama pada mandi. Ya, kalau seandainya dia telah mengumumi seluruh badan, ya kan? Maka itu memperbolehkan min kulli wujuh. Kemudian ada pula yang memperbolehkan hanya sebahagian saja seperti tayamum, ya kan? Atau wudunya orang yang salis. Tahu orang salis ya? Salisul baul umpamanya, ya kan? Jadi biasanya kalau orang itu kan terikat, kalau dia tuh bocor. Gitu. Jadi netes terus. Ya kan, buang air kecilnya netes terus, netes terus. Bagaimana tata cara berwudunya? Wajib masuk waktu sholat dulu baru dia berwudu. Kalau dia berwudu di luar waktu sholat, tidak sah. Jadi, sudah masuk waktu sholat, baru berwudu cepat-cepat. Walaupun setelah sedang berwudu itu dia menetes. Ini muskilah. Tidak masalah. Ya kan? Nah, jadi, masuk waktu sholat, berwudu. Kemudian, walaupun menetes. Ya, langsung dia untuk sholat. Nah, hanya untuk satu sholat. Nah, itu yang disebut dengan yang wujud saja. Atau dia hanya sekedar mendapatkan pahala seperti basuhan kedua, basuhan ketiga dalam berwudu. Paham ya definisi? Itu makna dari definisi. Kemudian yang kedua yaitu wasail thaharah dan maqasid daripada thaharah. Li thaharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Thaharah itu memiliki 4 wasilah dan memiliki 4 maqasid. 4 wasilah maksudnya adalah 4 wasilah yang hakiki. Dan nanti ada tambahan 2 yang majazi. Ya, tambahan 2 yang majazi. Yang pertama yaitu wasilah, kita bahas wasilah. Fal wasailu hiyal ma'u wat turabu wad dabighu wa hajarul istinja'i. Maka wasail daripada thaharah atau wasilah daripada thaharah itu adalah pertama air, yang kedua tanah, kemudian yang ketiga dabigh, alat menyamak, kemudian keempat adalah hajarul istinja. Hajarul istinja. Di sini Syekh Mustafa Abdul Nabi menjelaskan ya, permasalahan wasail dan maqasid ini penting ya. Maka ini salah satu pentingnya kitab ini, kitab dasar, itu selalu memberikan gambaran umum kepada kita ya. Pertama dia sebutkan definisi, menjelaskan hakikat sesuatu itu, kemudian menggambarkan rukun-rukunnya, kemudian apa saja isinya ya. Belum masuk kepada khilaf dalamnya, kemudian bagaimana istimbat di dalam, belum, itu nanti kitab di atas ini ya kan. Maka kitab dasar ini kitab yang memang membahas hal-hal yang secara umum seperti itu, dan itu inti ya kan. Orang yang belum paham hal ini masuk ke bab selanjutnya atau kepada babak selanjutnya itu sulit. Makanya pembelajaran fikih itu selalu apa namanya saling berhubungan, dia tidak boleh apa namanya tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dia apa namanya cemburu. Maksud cemburu begini, teman-teman kalau langsung masuk kita pembahasan ini, pembahasan kedua, pembahasan tentang ini, pembahasan umpamanya pembahasan tentang muamalat, itu pasti langsung bingung. Karena ada beberapa mustalahat-mustalahat yang itu hanya ditemukan dalam bab-bab awal. Begitu juga kalau langsung ke bab terakhir umpamanya, langsung ke bab al-ifqu, itu langsung kita tidak paham. Nah gitu. Maka pembahasan fikih ini runtut seperti itu, gunanya supaya nyambung gitu. Pertama yaitu pembahasan tentang wasail. Wasilah yang digunakan untuk thaharah itu ada empat. Yang pertama air, yang kedua tanah, kemudian ketiga adalah dabigh, alat penyamak, kemudian batu istinja. Pertama air. Air ya, wasilah ini maksudnya adalah wasilah untuk mengangkatkan, namanya untuk raf'un. Ya, untuk raf'un. Ya, raf'un ini maksudnya adalah untuk mengangkatkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas menengah maupun hadas besar gitu kan. Ada hadas menengah. Jadi hadas kecil seperti ya yang mewajibkan kita untuk berwudu, apa umpamanya menyentuh lawan jenis, buang air umpamanya kan. Itu kan mewajibkan kita untuk berwudu kalau kita sholat. Itu namanya hadas kecil itu. Kalau sesuatu itu yang menjadikan kita wajib umpamanya mandi itu adalah junub atau mati, maka itu hadas menengah namanya. Nah, tapi kalau yang mewajibkan kita mandi itu seperti perempuan adalah haid atau nifas, maka itu namanya hadas besar ya. Maka itu dengan raf'un. Jadi wasilah ini gunanya untuk mengangkatkan atau untuk izalah, untuk menghilangkan. Bahasanya adalah izalah, menghilangkan. Izalah ini nanti dalam permasalahan najis. Ya, permasalahan najis itu gunanya adalah untuk menghilangkan. Jadi kan maqasid tujuan daripada thaharah ini ada empat. Apa namanya? Yang pertama yaitu berwudu, kemudian kedua mandi, kemudian yang ketiga tayamum, kemudian empat menghilangkan najis. Nah, gitu. Nanti gunanya adalah di antara wasilah ini adalah izalah, menghilangkan. Menghilangkan. Baik yang dia hilangkan adalah aini maupun hukmi. Jadi najis itu nanti ada pembagiannya, ada najis aini yang jelas, ada najis hukmi. Ya kan? Sini kencing umpamanya anjing, tapi enggak ada ainnya lagi, udah hilang gitu. Tapi baunya masih ada. Nah, itu namanya hukmi. Nah, nanti ada pembahasan. Atau ibahah. Ya, wasilah ini gunanya adalah ibahah. Dia memperbolehkan. Ya, dia memperbolehkan. Seperti tayamum. Tayamum itu apakah mensucikan kita? Dia hanya memperbolehkan. Dia hanya statusnya mubihah. Dia statusnya memperbolehkan kita untuk sholat. Bahkan hanya untuk satu sholat. Dia memperbolehkan kita untuk masuk masjid. Dia memperbolehkan kita untuk sholat sunnah banyak berapapun gitu. Nah, jadi statusnya adalah wasilah ini untuk, bukan untuk mengangkat. Kita tuh berhadas. Orang yang kita berhadas ini, lalu wajib dituntut untuk tayamum umpamanya. Maka tayamum itu fungsinya bukan mengangkatkan hadas, bukan pula menghilangkan najis, tapi gunanya untuk memperbolehkan, namanya mubihah. Itu namanya ibah atau takhfif, meringankan. Nanti dalam pembahasan ini, pembahasan menghilangkan najis, ya kita boleh menghilangkan dengan batu, istinja dengan batu namanya istijmar. Ya, boleh menghilangkan dengan dengan batu. Boleh istinja dengan batu ya, dengan batu atau benda padat lah seperti itu. Itu fungsinya bukan mengangkatkan. Ya, bukan mengangkatkan, bukan menghilangkan, tapi fungsinya adalah untuk mukhaffif, takhfif, meringankan. Jadi umpamanya seseorang itu beristinja dengan menggunakan batu. Ya, istijmar, dia istijmar. Itu fungsi istijmar itu adalah menghilangkan al-wasful qa'im bil mahal. Jadi di kubul atau dubur seorang tersebut ada wasaf yang mana sifat ini mencegah untuk kesahan keabsahan salat. Maka dihilangkan dengan batu umpamanya. Ketika dihilangkan dengan batu, maka sifat batu ini bukan menyucikan atau menghilangkan atau bukan mengangkatkan. Dia hanya untuk meringankan. Maksud meringankan dengan demikian kita sah salat kita. Dengan demikian sah salat kita dengan memakai batu. Sah salat kita. Itu yang disebut dengan wasail. Nah, jadi wasail itu ada empat. Yang pertama yaitu air. Jadi air ini gunanya bisa semuanya. Bisa mengangkatkan hadas, bisa menghilangkan najis, kemudian bisa selain keduanya. Seperti untuk tajdid, untuk hanya mendapatkan pahala. Nah, itu kan, itu faedah air. Bisa raf'ud, bisa izalah, bisa untuk mendapatkan pahala, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu turab, tanah. Nah, tanah ini gunanya, pertama bisa untuk tayammum. Yang kedua, untuk menghilangkan najis? Mughalladhah. Itu kita. Jadi pertama, untuk tayammum memang fungsinya adalah di tayammum ini, itu adalah untuk mensucikan, mutahhir. Kalau dalam tayammum memang fungsinya mutahhir. Kalau dalam najis, apakah gunanya mutahhir? Ini dalam tayammum, tanah nih, ada tanah nih. Tanah kalau saya bertayammum, itu fungsinya adalah mutahhir, membuat saya suci. Ya kan, dengan cara dia itu adalah memperbolehkan saya untuk sholat. Memang dia disebut sebagai mutahhir. Tapi ketika saya kena najis anjing umpamanya, najis al-kalbiyah, ya kan, anjing atau babi atau anak keturunannya, ya kan? Kalau saya kena najis anjing dan babi, cara membersihkannya bagaimana? 6 kali dengan air. 1 kali dengan tanah, ya kan? Atau tanah dicampur air. Nanti ada beberapa bentuknya nanti, atau beberapa tata caranya nanti dalam pembahasan najis. Secara sederhana, umpamanya 6 kali dengan air, ya, 6 kali dengan air. Lalu terakhir dengan tanah, atau di tengah-tengah tanah, atau dicampur air dengan tanah sekali seperti itu. Maka tanah ini fungsinya apakah mensucikan atau tidak? Dia hanya dakhlun fihi, dia hanya semacam syarat tambahan. Dia bukan mensucikan, sebetulnya mensucikan itu air, tetap air. Tapi dia syarat tambahan, ya kan? Itu ta'abudi. Maka kita katakan alat bersuci ini ta'abudi semuanya. Kenapa tidak mensucikan itu dengan sabun saja? Padahal sabun sekarang lebih higienis. Nah, bahasanya kan higienis. Apa higienis itu? Lebih bersih gitu kan? Lebih, apalagi pakai Dettol gitu kan? Artinya lebih menghilangkan kuman. Kalau yang dimaksud adalah menghilangkan kuman. Tapi tidak demikian. Suci ini adalah perkara ta'abudi. Sami'na wa ta'na. Rasulullah mengatakan demikian, ya demikian. Maka tidak bisa kita berwudu itu dengan air yang berwarna, yang harum, supaya harum pula muka kita menghadap Allah Ta'ala. Tidak bisa diakal-akali. Ta'abudi itu suatu yang tidak ghairma'kul. Tidak bisa diakal-akali. Kenapa tidak dengan air parfum, biar muka kita bersih, ini kan bersih, semuanya bersih, dan harum menghadap Allah Ta'ala, dan kita khusyuk, gitu. Tidak. Maka thaharah ini adalah babnya ta'abudi. Kita beribadah sesuai dengan tuntutan syariat. Syariat mengatakan dengan air mutlak, maka wajib dengan air mutlak. Itu tanah, ya. Kemudian selanjutnya yaitu dabigh. Dabigh ini apa ini? Penyamak. Menyamak ini bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Minang menyamak ini artinya? Menyamak ini artinya? Menyamak ini sudah berjenis bahasa Indonesia. Jadi menyamak ini artinya adalah menghilangkan fadolat, kelebihan-kelebihan yang ada dalam kulit hewan yang mati dalam keadaan dia itu menjadi bangkai. Jadi kalau hewan mati dalam keadaan tidak disembih dalam kemisan syar'i atau mati dia itu tidak dengan sunnah syar'i, maka itu disebut dengan mayit atau mayitah. Tapi kalau disembelih dengan sunnah syar'i, ya kan, seperti sapi disembelih dengan sembelih syar'i yang kemarin kita udhiyah, maka itu suci, semua yang ada di sana suci, ya kecuali kotorannya apapun yang kita makan, ya kan? Kalau mau buat kulit itu jadi kerupuk kulit, boleh, silahkan. Apa namanya, bulunya dijadikan untuk sebagai anu, sebagai sarung, ya kan? Sarung kulit, sarung bulu sapi, jaket, terserah ya. Maksudnya semuanya lah. Itu suci tanpa disamak, tanpa di apapun, suci. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia mati dalam keadaan bangkai, bangkai ini maksudnya mati dalam keadaan dia tidak disambi dengan syar'i. Maksudnya ditanduk mati, jempit gitu kan. Atau mati tanpa kita tahu matinya kenapa. Maka itu adalah mayit, bangkai. Maka bangkai itu, ya kan, dalam syariat kita diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati sahabat, ya kan. Lalu di sana ada bangkai, dalam hadis lain juga Aisyah ya, di sana ada bangkai seperti tukang kambing. Kata Rasulullah, ala intafa'tum biha, kok enggak dimanfaatkan? Loh, ini kan bangkai Rasulullah, enggak bisa dimanfaatkan gitu. Kata Rasulullah, yang haram itu semuanya ya, semuanya haram kecuali kulitnya. Kulitnya bisa disamak gitu. Jadi kulit itu disamak. Jadi maksud disamak ini adalah menghilangkan kelebihan-kelebihan di kulitnya atau sesuatu yang akan membuat busuk kulit itu. Contohnya daging-daging yang tersisa, darah-darah yang tersisa, apalagi urat-urat, apapun yang tersisa di kulit itu dihilangkan supaya dia tidak membusuk. Karena itu kalau dibiarkan dia akan membusuk, betul tak? Akan membusuk itu. Maka dihilangkan dengan cara disamak. Maka menyamak itu disebut dengan toharah. Atau menyamak itu adalah disebut dengan wasilah untuk menjadikan kulit ini suci. Karena dia itu najis sebelumnya. Maka menjadikan dia suci adalah dengan cara menyamak. Maka menyamak ini disebut dengan alat untuk bersuci. Maka dimasukkan kepada salah satu wasilah untuk bersuci. Paham ya? Ini yang ketiga. Kemudian keempat adalah wahajarul istinja. Wahajarul istinja. Yang sebelum kita melangkah, yang keempat. Jadi menyamak ini, yang disamak itu hanya boleh kulit. Tidak boleh selain kulit. Jadi bulu itu tidak boleh dimanfaatkan. Hah? Tanduk tidak boleh dimanfaatkan. Dia najis. Jadi kalau ada orang yang memakai bulu-bulu hewan yang tidak disamak, yang disamak bulu itu kalau tidak disembelih dengan sembelih syar'i, maka itu haram. Ya kan? Kan walaupun mahal harganya, walaupun harganya miliaran. Jadi syaratnya mesti disamak, ya kan? Atau dia itu disembelih dengan sembelih syar'i. Kalau dia hewan yang memang dimakan. Baik. Selain daripada kulit itu tidak bisa dimanfaatkan. Bulunya, apalagi tanduknya, dagingnya, tidak boleh. Nyamak daging, tidak boleh. Kecuali dengan sembelih syar'i. Semuanya. Kalau sembelih syar'i, semuanya. Apapun. Ya kan? Itu yang boleh. Kemudian dikecualikan nanti yaitu sesuatu yang dari awal hidupnya memang najis. Dari awal hidup memang najis. Jadi najis itu ada tiga. Atau kulit itu ada tiga lah pembagiannya. Ada kulit itu ketika hidup dan ketika mati dia tetap suci. Itulah manusia. Manusia itu baik dia mati maupun hidup dia suci. Sehingga tidak boleh menyamak kulit manusia. Nah, jadi manusia, ya kan? Qablal maut dan ba'dal maut, kulitnya suci. Yang kedua, ada yang najis sebelum dan sesudah mati. Jadi bangkai atau sebelum masih hidup pun dia najis. Itu anjing dan babi dan anak keturunan mereka. Nah, ini najis ini. Bagaimanapun keadaan disamaknya, dia tetap najis. Ada yang ketiga, yaitu ketika hidup dia itu tidak najis. Tapi ketika mati adalah menjadi najis. Ya, selain daripada yang dua di atas. Apapun itu. Ya kan? Harimau ketika dia hidup, kulitnya itu suci. Tidak masalah kita pegang. Gitu kan? Tapi kalau mati dalam keadaan dia itu menjadi bangkai, maka dia itu mayit, nah, gitu kan, bisa dianukan kulitnya, disamak kulitnya, itu adalah ad-dabih. Kemudian yang keempat ada hajarul istinja, batu yang digunakan istinja. Ya, kenapa kita terjemahkan hajar ini batu? Karena memang batu artinya, dan kebanyakan dahulu yang digunakan batu, walaupun tidak melulu batu. Nah, gitu. Jadi kadang istilah itu digunakan dengan sesuatu yang dominan, pengguna. Penyebutan suatu itulah menyebutkan dengan suatu yang dominan. Sekalipun tidak melulu itu. Seperti itu ya. Banyak itu. Batu istinja. Kita sebut dengan batu istinja. Atau dengan, namanya istijmar. Ya, disebut dengan istijmar. Jadi najis itu, ya, najis itu ada dua. Ada najis itu memang bendanya itu langsung najis, ainnya itu najis. Contoh BAB dan BAK. Jadi BAB dan BAK ini ain itu najis. Ain itu sekali najis. Ada sesuatu itu bukan najis tapi dia terkena najis atau hinggap di sana najis. Ya, hinggap di sana bagus loh bahasanya, hinggap di sana najis. Al-mutanajis. Ya bahasanya mayulak bin najis. Terkena najis. Ah, yang terkena najis ini itu bisa dengan memakai hajarul istinja. Contoh BAB dan BAK. Itu kan suci itu kubul dan dubur kita. Tapi ketika apa namanya? Terjadi proses pengeluaran itu kan mutanajis, terkena najis. Ah, najis itu namanya alwas. Ya, sesuatu yang ada di kubul atau dubur kita yang mencegah keabsahan sholat. Maka hal itu bisa dihilangkan dengan hajar istinja. Nah, bisa dihilangkan dengan hajar istinja. Syaratnya, kapan dia itu menjadi najis kalau ada perantara basah. Contoh anjing. Anjing, kalau kita bersentuh dengan anjing tanpa basah, maka itu tidak najis. Ini saya tidak basah, anjing tidak basah. Nah, itu kaidahnya. Saya tidak basah, dia tidak basah, maka tidak najis. Tapi kalau salah satu keduanya basah, atau keduanya basah, maka itu najis. Nah, jadi proses sesuatu itu menjadi mutanajis itu adalah dengan adanya basah. Jadi kalau tidak ada basah, bukan tidak najis. Tidak najis. Ya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang kering, apa namanya? Anggaplah sesuatu itu yang kering, ya kan? Yang berwarna itu kering, maka itu bisa diangkat seperti ini dan bisa ditaruh di sini. Maka gini kan aja, itu tidak najis. Gini kan aja. Kolas. Hilang. Itu tidak najis. Gitu. Jangan dicium pula. Itu tidak masalah. Tapi kalau basah, kita sentuh, langsung kena najis kita. Nah, jadi najis itu berpindahnya dengan perantara rutubah. Nah, ya, dengan perantara basah. Jadi kalau tidak basah, suatu itu kita tidak kena najis. Begitu juga menyentuh anjing. Ya kan? Makanya menyentuh anjing, tidak masalah. Ya kalau tidak basah. Kalau basah, maka najis kita. Wahajarul istinja, maka menggunakan batu istinja untuk menghilangkan najis. Ya, karena hal ini mencegah keabsahan sholat. Habis. Jadi itu yang empat. Jadi wasilah yang digunakan istinja ada empat. Pertama air, yang kedua tanah, turab, yang ketiga dabir, menyamak. Kemudian menyamak, kemudian keempat adalah hajarul istinja. Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Tahrir, kitab beliau Tahrir Tanqih Lubab. Jadi Tahrir Tanqih Lubab ini itu sebetulnya ikhtisar, kitab ringkasan dari kitab Tanqih Lubab karangan Waliuddin Ibnu Iraqi. Ibnu Iraqi ini sebetulnya kitab beliau itu juga ikhtisar juga dari kitab lain. Nama kitabnya Lubabul Fiqh, karangan kitab Imam Al-Mahamili. Al-Mahamili. Kemudian kitab Tahrir beliau ini beliau syarah sendiri. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari, biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih disebut dengan Syekhul Islam, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, itu hobi beliau memang meringkas lalu mensyarah. Jadi suka beliau kitab orang-orang beliau ringkas lalu beliau syarah sendiri. Itu hobi beliau itu. Jadi kalau kitab Minhajul Thalibin Imam Nawawi, ya kan? Beliau ringkas namanya Manhaj. Beliau syarah Manhaj. Kitab Tanqih Lubab beliau ringkas menjadi Tahrir Tanqih Lubab. Beliau syarah lagi, Tahrir Tanqih Lubab gitu. Jadi itu hobi beliau. Kitab Fathul Aziz juga demikian. Ya. Nama kalau syarah apa nama syarahnya? Tuhfatul Thullab yang diajarkan Syekh Abdul Aziz di Yazar dulu. Ya. Tuhfatul Thullab syarah apa nama? Bisyarhi Tahrir Tanqih Lubab. Ah, beliau di dalam kitab tahrir beliau ini itu menyebutkan wasilah yang lain, yaitu istihalah. Yaitu istihalah. Istihalah ini artinya apa istihalah ini kalau terjemahannya? Jadi terkadang menerjemahkan itu agak sulit pula kita. Istihalah. Istihalah itu contohnya inqilab, perubahan. Contohnya begini. Khamar itu bisa menjadi suci. Caranya dengan cara istihalah atau cara inqilab. Khamar itu kan najis tuh. Khamar itu benar najis. Kalau kita terkena, batal, tidak sah dibawa sholat. Tapi dengan cara istihalah atau inqilab, dia bisa menjadi suci. Bagaimana prosesnya? Kalau dia berubah dengan sendirinya, maka dia suci. Kira seperti itu dalam Abu Syuja. Tapi kalau dia takhammara dengan mencampurkan sesuatu yang lain, bitorhi syai'in ilahi, maka dia menjadi cuka, maka najis. Ada khamar nih, dia berubah kepada cuka dengan sendirinya. Khamar itu artinya perasan anggur. Dia menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa ada proses bantuan dari kita. Maka perubahan dia menjadi cuka, padahal sebelum itu najis khamar, maka itu suci. Bisa ada konsumsi, bisa jadi buat kan buat soto dan seterusnya. Tapi kalau dia berubah dengan campur tangan kita, kita masukkan benda sesuatu bermakna untuk jadikan dia cuka, maka itu tidak suci. Itu namanya inqilab. Itu dan itu proses itu disebut dengan istihalah. Nah, Imam Zakaria Al-Ansari itu memasukkan hal ini ke dalam salah satu wasilah daripada thaharah. Karena wasilah daripada thaharah itu kan najis awalnya. Itu apa namanya? Khamar menjadi najis, kemudian menjadi cuka itu kan suci. Proses itu kan thaharah itu, wasilah, nah, gitu. Beliau tidak menyebutkan di sini. Syekh tidak menyebutkan di sini. Kenapa? Karena istihalah itu kan amrun ma'nawi, bukan amrun yang tampak, bukan amrun wujudi. Dia amrun wujudi, tapi bukan amrun yang tampak seperti itu. Dia adalah amrun ma'nawi yang kita sendiri mungkin tidak bisa memperhatikan perubahannya. Ya, kita sendiri tidak bisa memperhatikan perubahannya itu. Kenapa bisa berbeda? Gitu. Karena musannif atau syekh musannif itu memandang kepada yang beliau sebutkan di sana, air, kemudian batu, apa namanya, tanah, kemudian dabih, kemudian batu istinja. Ini yang beliau pandang adalah, wasilah yang beliau pandang adalah wijahatun nazar beliau. Kalau dalam kitab fikih disebut dengan wijahatun nazar. Wijahatun nazar beliau adalah kepada ma yatarattab ala isti'malih zawalun na'im minas shalah. Yaitu dengan mengerjakan itu nanti hasilnya kita bisa untuk sholat. Itu yang beliau pandang. Jadi bukan secara umum. Nah, sedangkan Imam Zakaria Al-Ansari tadi memandang kepada sesuatu itu mutahhir, yaitu mengangkat, memperbolehkan. Ini kan salah satu mengangkat juga, menjadikan dia dari proses najis kepada sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, ya gitu kan. Nah, jadi itu wijhatun nazar mereka berbeda, ya kan? Dan keduanya adalah khilafun lafzi saja. Itu wasilah daripada thaharah. Kemudian maqasid, langsung kita maqasid, kemudian nanti kita bahas tentang rinciannya nih. Jadi maqasid daripada thaharah itu ada 4 tadi ya. Ada wudu, tujuan daripada thaharah itu adalah wudu, kemudian mandi. Wudu maksudnya adalah baik wudu wajib maupun wudu sunnah. Mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Tayamum, baik tayamum wajib, ada tayamum wajib. Ya, ada tayamum sunnah. Enggak ada. Tayamum sunnah itu tidak ada. Karena tayamum itu hanya alat, apa namanya, alternatif. Dia tidak bisa sebagai sunnah. Maka tidak ada tajdid tayamum. Tajdid wudu ada. Tajdid tayamum ada. Tajdid wudu ada, tajdid tayamum tidak ada. Ya gitu kan. Maka kalau wudu wajib, wudu sunnah, nah, maka itu maqasid daripada thaharah. Atau mandi, mandi sunnah dan mandi wajib. Ya kan. Kemudian menghilangkan najis. Baik najisnya najis mukhaffafah, ataupun najis mutawasithah, ataupun najis mughalladhah. Nanti ada tafsilannya nanti dalam pembahasan najis. Kemudian ini yang agak panjang, itu pembahasan tentang rincian 4 tadi. Rincian daripada 4 tadi. Daripada thaharah tadi. Atau alat yang digunakan untuk thaharah tadi. Jadi wasilah yang digunakan untuk thaharah tadi kita katakan ada 2. Ada wasilahnya, apa? Hakiki, yang 4 ini. Yaitu air, apa lagi? Tanah, kemudian dabih, kemudian hajar istinja. Kemudian ada yang 2 yaitu, itu namanya wasailul wasail, atau wasilah majazi. Yaitu al-awani dan ijtihad. Al-awani wal ijtihad. Awani itu maksudnya adalah alat bejana. Bejana itu kan wasilah untuk kita bersuci itu. Bejana atau ember atau gayung. Itu kan untuk menggunakan untuk bersuci itu. Dan itu wasilah juga. Tapi itu wasilah majazi. Karena itu wasailul wasail. Wasail untuk berwudu. Apa? Ya, menggunakan ember, menggunakan keran gitu kan. Maka itu awani itu atau bejana itu disebut dengan wasailul wasail. Atau disebut dengan wasilah majaziyah. Ya, wasilah majaziyah. Yang kedua yaitu ijtihad. Ijtihad ini adalah badzul majhud fi tahsil maksud. Itu namanya ijtihad. Menggerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Itu namanya ijtihad. Ya. Contoh. Ini Alvin masuk rumah. Ketika masuk rumah ada dua ember untuk digunakan berwudu. Satu ember itu diyakini dijilat oleh anjing. Satu ember tidak. Nah, itu wajib dia berijtihad ketika itu. Kalau dia mau sholat, berwudu dengan air tersebut, wajib berijtihad. Dilakukanlah penelitian itu kan. Dicek ukuran volume airnya. Dilihat di sini ada percikannya. Sini ada basahnya, lantainya. Tidak. Ditelitilah. Itu namanya ijtihad. Itu kan. Itu wasilah untuk bersuci. Wasilah. Tapi itu wasailul wasail. Nah, namanya wasilah majaziyah. Nah, jadi wasilah itu ada dua. Ada wasilah haqiqah dan ada wasilah majaziyah. Nah, wasilah majaziyah itu ada dua. Ada awani dan ada ijtihad. Kemudian rincian daripada alat yang digunakan untuk mensucikan tadi itu yang empat tadi. Pertama, wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Air itu mensucikan kalau dia itu adalah air mutlak. Nah, jadi syarat air yang menjadikan kita bersuci itu mesti air mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, wat-turabu idza kana khalisan ghaira musta'malin. Dan tanah apabila dia itu suci dan tidak musta'mal. Kemudian dabigh wa dabighu idza kana harifan yanzi'u fadalatil jildi wa 'ufunatahu. Dan dabigh, alat menyamak itu kalau dia itu harif. Harif itu suatu yang tajam. Yang atau yang pedas gitu. Tajam. Ya. Yang bisa mengangkatkan kelebihan-kelebihan yang ada di kulit dan busuk-busuk yang ada di kulit. Contohnya kalqaradhi, daun akasia. Salah satu nanti buahnya itu dijadikan untuk alat penyamak, namanya samratul qaraz. Atau kotoran burung, ya kan? Wa dharqi tayri. Wa hajaru istinja idza kana tahiran qali'an. Dan batu istinja kalau syaratnya adalah dia itu suci, kemudian dia itu mengangkatkan. Kemudian yang ketiga dia itu ghair muhtaramin, tidak dihormati. Dia itu tidak dihormati. Yang pertama yaitu air. Di syarat air yang digunakan untuk berwudu itu mesti air mutlak, ya, mesti air mutlak. Jadi air yang digunakan untuk bersuci itu pertama adalah air, harus air mutlak. Jadi air itu teman-teman ada pembagiannya, kan? Ada air mutlak, ada air musta'mal, gitu. Ada air najis. Pertama air mutlak. Air mutlak, jadi air itu kalau dibagi dari segi mutahhir, dia mensucikan, itu pembagiannya. Ada air mutlak, ada air musta'mal, atau air najis. Kalau melihat dari segi dia itu tempat, di mana diletakkan atau tempatnya, maka itu yang disebutkan dalam kitab ini. Kitab Amat Abi Suja. Ya kan? Air itu ada air ma'ul nahri, ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul salji, ma'ul aini, ma'ul baradi, dan seterusnya. Air sungai, air laut, air sumur, mata air itu kan. Itu melihat kepada mahalnya, tempatnya. Jadi aqsam ma' itu melihat daripada pertama bi'tibar mutahhir, dia mensucikan itu. Maka ada tiga. Ada namanya air mutlak, ada air musta'mal, dan ada air najis. Melihat daripada mahalnya bi'tibaril mahal, maka itulah yang tujuh itu. Air sungai, air laut, air mata air, air embun, air salju, kemudian air air mata air, air laut, air sungai, air ma'un nahri wa ma'un ma'un nahri wa ma'ul bahri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul baradi. Itu mau sama ul matar. Kemudian ada istilahnya tahurun dan tahirun. Kalau air mutlak itu yang disebut dengan tahurun dengan panjang dengan ada waw tahurun dan dengan domaha tahurun. Tapi kalau seandainya dia itu musta'mal itu namanya tahir. Ya, dia suci tapi tidak mensucikan. Tahur itu namanya suci mensucikan. Maka definisi tahur itu adalah dia suci dan bisa mensucikan. Maksudnya suci zatnya dirinya sendiri. Kalau kena kita tidak najis, bisa dibawa sholat dan bisa mensucikan yang lain. Bisa mensucikan yang lain, bisa digunakan berwudu, bisa menggunakan mandi, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ada yang kedua, tohir, zatnya suci. Jadi kalau kita kena air air basuhan pertama untuk berwudu itu kan air musta'mal itu, nanti ada definisinya. Air basuhan pertama itu air musta'mal. Air ini tidak bisa digunakan bersuci lagi. Tapi dia suci. Artinya kalau kena kita, tidak apa-apa. Atau kita gunakan untuk buat kuah mie, tidak apa-apa. Iya, air cucian pertama itu, cucian pertama itu umpamanya kurang air. Anggaplah kurang air, ya kan? Kurang air. Cucian pertama itu kita kumpulkan gitu. Itu suci airnya itu. Bisa digunakan untuk buat kuah. Ya. Itu namanya tahir. Zatnya suci. Bisa kita gunakan. Tapi ghair mutahhir, dia tidak mensucikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak untuk berwudu gitu. Ya. Kemudian ada air najis. Air najis ini ada yang memang airnya itu najis atau air itu adalah terkena najis atau mutanajis bahasa kita tadi. Ya. Jadi pertama air itu ada air tahur, ya, mutlak. Ini kita tulis ya. Ini ada rinciannya. Atau kita baca kitab Syekh Mustafa dulu, nanti kita tulis rinciannya. Jadi Syekh Mustafa menyebutkan di sini, air yang boleh digunakan untuk mensucikan itu ada harus air mutlak. Harus air mutlak. Apa air mutlak? Air mutlak itu maksudnya adalah air yang penyebutnya tanpa ada kait. Kalau kita sebutkan air kopi, itu kan ada kaitnya kopinya. Air semangka. Ya kan? Air apa lagi? Air teh gitu kan, itu ada qaidnya. Yang ini mutlak an qaidin, ya kan, ma yusamma bila qaidin, tanpa ada qaid, itu namanya air mutlak. Jadi kalau definisi air mutlak adalah ma yusamma bila qaidin, air yang dinamakan tanpa ada qaid, atau dia memiliki qaid tapi qaidnya qaid munfak, qaid munfak. Jadi qaid itu ada dua, nanti kita tulis nanti insyaallah. Pertama qaid munfak dan kedua qaid lazim. Qaid munfak dan qaid lazim. Qaid munfak maksudnya adalah qaid yang seandainya kita sebutkan atau tidak sebutkan sama saja. Kita tidak dianggap salah oleh orang ahlul lisan atau oleh orang ahlul urfi. Contoh, saya katakan kepada teman-teman berlima, tolong datangkan air ke saya, 5 gelas. Ini datangkan dari sungai, ini dari air laut, air keran, ini dari sungai Nil. Air antum air filter sah enggak tuh? Sah, dan mereka telah mengerjakan amar, ya kan? Datangkan air di sini atau datangkan air sungai, nah gitu. Maka sah. Itu namanya qaid yang munfak. Artinya qaid ini enggak masalah kita sebutkan tidak disebutkan, maka tidak masalah dalam segi bahasa atau dari segi uruf tidak masalah. Tapi kalau qaid yang kedua, qaid lazim, ini salah kalau kita sebutkan air saja. Contoh saya katakan, ini padahal air kopi. Saya katakan, ini air. Atau ada air semangka. Ini air. Itu salah. Penyebutan saya sebutkan, ini air, itu salah. Mesti saya sebutkan, ini air semangka. Maka qaid itu adalah qaid lazim namanya. Mesti disebutkan. Kalau tidak disebutkan, kita disalahkan oleh ahlul urfi dan ahlul lisan. Ya? Oleh orang fuqaha disalahkan kita. Oleh orang bahasa disalahkan kita. Tidak ada ini disebut air, kecuali disebut air kopi. Nah, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Jadi kalau di kalau tadi air munfak tadi ini bawa, saya enggak tahu mereka ambil dari mana. Ini bawa segelas tapi air sungai ternyata. Segelas tapi bawaan dari laut. Tapi mengatakan air, ini air, ini air, Ustaz. Ini air. Sah enggak penyebutan ini air? Sah. Kaitan dengan sebutan air sungai itu hanya kait munfak. Boleh disebutkan atau tidak. Ada yang kedua, kaitnya disebut kait lazim. Kait lazim kalau kita tidak sebutkan maka itu salah secara bahasa dan secara uruf. Nah, gitu. Ya kan? Seperti air kopi tadi dan yang lainnya. Jadi air mutlak itu adalah air yang tanpa qaid atau qaid tapi qaidnya adalah qaid apa? Qaid munfak gitu kan. Mutlak atau dia qaid munfak seperti itu. Yang kedua yaitu dia itu berubah ya. Jadi air mutlak itu kita rinci. Pertama, dia itu tidak dikaitkan dengan nama apapun. Air. Nah, berarti itu air mutlak. Ya kan? Saya dikasih air. Ini air. Air itu air mutlak. Okay. Atau dia dikaitkan tapi kaitnya kait yang munfak. Paham ya perbedaan munfak? Ya gitu kan? Apa contohnya? Air sungai, air sumur, air embun, ya kan? Air salju. Air salju boleh enggak digunakan berwudu? Atau salju boleh enggak digunakan berwudu? Gimana salju gunakan berwudu? Hah? Hah? Ada yang tahu? Hanya dengan dicairkan. Maka salah, salju digunakan berwudu enggak boleh. Jadi air salju itu digunakan berwudu memang air salju, maksudnya air yang telah meleleh. Kecuali ketika sampai di sini baru dia meleleh. Nah, gitu. Atau kita sahu dalam keadaan meleleh. Tapi kadang keadaan dia salju itu, salju es itu enggak bisa jadikan berwudu. Enggak boleh. Enggak bisa. Itu mengusap namanya. Iya kan? Mashun namanya, bukan guslun. Guslun itu jarriul ma'. Ya. Jadi cara berwudu dengan air ini, air salju itu harus dia itu sudah apa namanya istilahnya itu mencair, ya sudah mencair, sudah istihlal dia. Itu yang kedua, ya kan, qaid boleh dengan qaid atau dengan qaid, tapi qaidnya qaid munfak. Yang ketiga, air yang berubah, di air ini dicampur dengan campuran yang sedikit dan dia berubah. Campuran ini adalah campuran yang sebetulnya bisa dijaga dari hal itu. Mustaghnan anhu, bahasanya taghayyara yasiran ya bi mukhalitin tahirin mustaghnan anhu. Air biasa atau air yang sedikit dicampur dengan sesuatu. Sesuatu ini adalah sesuatu yang tahir. Campurannya ini adalah sesuatu yang tahir, suci. Dan perubahan itu adalah perubahan yang sedikit. Ya. Yang mana hal itu bisa dijaga dari dimasuki air itu bisa dijaga dari masukin sesuatu itu. Contoh begini. Air, apakah ketika za'faron atau apa bahasa kita? Saffron. Saffron, air kemasukan saffron itu kan berubah tuh nanti. Betul enggak? Air masuk ke saffron. Tapi kalau hanya perubahannya sedikit dan saffron ini sifatnya adalah mustaghnan anhu. Mustaghnan anhu itu artinya bisa kita jaga dari hal tersebut. Ada suatu tuh mustaghna anhu, ada suatu yang la yastaghni anhu, yang tidak bisa dijaga. Contohnya lumut bisa enggak dijaga dari air? Enggak bisa. Setiap air pasti ada lumutnya dan umpamanya. Atau tempatnya. Kita ada tempat air umpamanya, air sungai. Itu kan melewati tempatnya. Lalu ada tanah di sana. Itu enggak bisa kita hindari. Itu namanya ma la yastaghni anhu. Ada suatu tuh yastaghni anhu bisa kita hindari. Zafaron ngapain zafaron masuk ke air? Kan zafaron di luar untuk diminum. Kalau buat air, ya buat air nanti, air saffron gitu kan. Itu namanya ma yastaghni anhu, bisa dijaga. Jadi maksud yastaghni anhu ini adalah sesuatu yang bisa dijaga masuk ke dalam air. Nah, sesuatu yang bisa dijaga masuk ke air dan dia adalah statusnya tohir. Tohir ya, bukan tohur. Statusnya tohir. Saffron tohir enggak? Tohir. Dan dia bukan tohur. Karena tohur itu bisa mensucikan. Saffron itu tidak mensucikan. Dia hanya statusnya tohir. Artinya kalau kita kena air teh, air saffron, gitu, maka itu tidak masalah. Ya kan? Bisa digunakan minum, bisa kena air, tidak masalah. Seandainya tercampur air yang sedikit ini, anggaplah ada air seember ini, tercampur dengan air saffron, campurannya itu sedikit, perubahannya sedikit. Campuran dengan saffron, saffron ini adalah suatu yang yastaghni anhu, bisa dijaga dari air ini. Maka itu masih disebut air mutlak. Udah berapa air mutlak? Pertama tadi, tanpa nama. Yang kedua dengan qaid, tapi qaidnya qaid munfak. Pertama tadi mayusamma bila qaidin, air, nah itu air mutlak namanya. Atau air sungai, artinya qaid setelah itu adalah qaid munfak. Yang kedua, yang ketiga, air yang dimasukkan suatu benda suci, benda ini mukhalid namanya, campuran suatu suci dan suatu itu adalah yastaghni anhu, bisa dijaga darinya, dan suatu itu tahir suci, perubahannya sedikit. Maka itu tetap disebut sebagai air mutlak. Ada air di sini umpamanya. Lalu masuk saffron sedikit, perubahan sedikit. Masuk perubahan sedikit ini tidak tampak. Ini. Artinya air ini masih kita sebut sebagai air. Tapi kalau sudah menguning, itu apakah air ini kita sebut sebagai air? Tidak, ini air saffron. Nah, itu namanya. Jadi perubahan sedikit dan banyak itu kapan? Bagaimana cara menilainya? Dari cara pengucapan. Apakah bisa kita sebut ini sebagai air lagi atau telah berubah namanya? Jadi kalau perubahan itu telah menjadikan kita tidak bisa menyebutkan dia hanya sebagai air, tapi mesti ada tambahan nama lain, air, air saffron, air teh, maka itu tidak sebagai air mutlak lagi. Paham ya? Ada yang tidak paham tidak? Ya, saya ulang lagi. Jadi air itu kapan disebut perubahannya taghayyur katsir atau taghayyur yasirnya? Ketika kita masih bisa menyebut itu sebagai air, masih bisa tanpa menyebutkan qaid, ini air. Maka itu perubahan yang tidak ada permasalahan. Ya, maka sah, maka itu disebut air mutlak. Tapi kalau dengan ada percampuran itu, kita tidak bisa menyebutkan itu sebagai air lagi. Mesti ada tambahan setelah itu. Air safra, air teh, air kopi, air warna, gitu. Maka itu adalah perubahan yang mencegah nama air ini, maka itu tidak disebut dengan air mutlak lagi. Berarti udah ada tiga. Yang ketiga adalah air perubahan dengan perubahan sedikit, dengan suatu yang mukhalid, campuran yang suci, ya, campuran yang suci, dan sesuatu itu mustaghanan anhu, bisa dijaga. Ya. Bagaimana kalau campuran, maka keluar dari hal ini adalah, kalau suatu itu mujawir. Suatu itu mujawir. Jadi mujawir itu, ada perbedaannya mujawir dengan mukhalid. Mujawir itu, mukhalid itu maksudnya adalah ma la yumkin fasluhu anil ma', suatu yang tidak bisa kita pisahkan dari air. Bisa enggak ketika safran telah dicampur dengan air, bisa enggak kita bedakan mana air, mana safran? La yumkin, ya kan? Tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu itu bisa kita pisahkan, maka itu namanya mujawir. Mujawir itu kan tidak bisa menyatu. Dia dekat tapi tidak bisa menyatu. Itu namanya mujawir. Seperti minyak dimasukkan ke air. Itu namanya dekat tapi tidak menyatu. Itu pedih sekali itu. Dekat tapi tidak menyatu. Itu namanya mujawir. Ya. Ini bukan ketawa ini. Mujawir. Disebut dengan mujawir. Nah, mujawir kalau bercampur dengan air, walaupun banyak, maka dia tidak menjadikan air ini bukan air mutlak. Dia tetap bersatu air mutlak. Kalau mukhalid tadi syaratnya mesti dia itu sedikit. Nah, mesti dia itu sedikit. Kalau mujawir walaupun banyak, maka tidak masalah. Ya. Itu yang pertama, dengan kata mukhalid itu. Yang kedua, tohir. Kan tadi safran itu suci ya. Tohir namanya. Bagaimana kalau sesuatu itu tohur? Dia suci mensucikan. Suci mensucikan. Maka tidak masalah perubahan, sekalipun perubahan banyak. Contohnya adalah milhul ma'i, garam air. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada dua garam. Ada milhul ma'i, ada milhun jabali namanya. Milhun ma'i ini memang air, garam air gitu. Garam air. Mungkin zatnya terbuat salah satu dari air, tidak tahu sih. Nah, air yang kalau dia bercampur, air ini bercampur dengan milhul ma'i. Sedangkan milhul ma'i ini adalah tahurun. Garam air, mesti syaratnya adalah garam air. Maka kalau bercampur dengan garam air, sekalipun perubahannya banyak tampaknya, rasanya berbeda, maka dia tidak masalah. Maka dia tidak masalah. Maka kalau percampuran dengan benda selain itu, contoh percampuran dengan benda najis, maka sedikit atau banyaknya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Benda air yang kurang 2 kulah nih, kurang 2 kulah. Berapa kulah nanti ada pembahasannya. Air kurang 2 kulah. Lalu bercampur dengan sesuatu benda najis, baik berubah atau tidak berubahnya, maka air itu tersebut tidak boleh digunakan berwudu. Tapi kalau air banyak lebih dari 2 kulah, masuk benda najis, maka syarat tidak dibolehkannya adalah berubah salah satu sifatnya yang 3. Baik warnanya, baunya, atau rasanya. Ta'amnya, launnya, atau rihnya. Nah, seperti itu. Kalau air sedikit, dengan mulaqah najis berubah atau tidak berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau air yang banyak lebih dari 2 kulah, berapa ukurannya? Nanti kita bahas. Kalau lebih dari 2 kulah kemasukan air najis, maka syarat dia tidak boleh dipakai adalah berubah salah satu sifat yang 3 ini. Rasanya, atau baunya, atau warnanya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan yang banyak tapi dengan suatu yang mujawir. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Contohnya adalah kayu dengan masuk kayu. Kayu itu kan bisa dibedakan ya. Kan beda mujawir dengan mukhalid ini apa tadi? Kalau mukhalid tidak bisa pisahkan. Mujawir bisa dipisahkan, bisa diangkat gitu kan. Minyak bisa pisahkan. Minyak itu cobalah masukkan minyak ke air, itu hanya berada di atas. Dia hanya mengawang-awang di atas. Tidak turun dia ke bawah. Ya kan? Makanya kalau masak ada minyak, kalau dimasukkan air itu mereka bertengkar itu. Teman-teman kalau lagi masak itu masukin air lah, ada minyak masukin air itu, bertengkar mereka itu. Kita pun lari itu. Kemudian itu udah berapa tuh? Pertama tanpa qaid, kemudian qaid yang munfak, kemudian perubahan sedikit dengan suatu mukhalid yang suci yang mustaghan anhu. Kemudian yang keempat, perubahan dengan suatu yang mujawir yang suci. Atau perubahannya banyak tapi dengan mukhalid yang la yastaghni anhu, yang tidak mungkin bisa dipisahkan darinya. Contohnya lumut. Lumut. Ya, lumut bisa enggak pisahkan dari air? Enggak, dia pasti ada nanti di air, tumbuh di air gitu kan? Air lah. Kemudian selanjutnya yaitu air yang perubahan banyak tapi benda itu adalah tahurun, yang kita sebutin tadi seperti milhun ma'i. Milhun ma'i, maka tidak masalah. Ya, milhun ma'i. Kemudian selanjutnya yaitu sesuatu yang ada pada tempatnya atau tempat lalunya, makar atau mamarnya. Nah, jadi kalau di apa namanya? Di selokan apa namanya itu? Selokan. Hah? Aliran air itu diselokan itu kan? Hah? Gorong-gorong. Itu kan tanah itu. Itu kan berubah air jadinya. Malah keruh air ya. Aku tuh air suci itu. Air suci, kenapa? Karena itu la istaghni anhu. Itu tempatnya itu. Tempat lewatnya itu. Tempat lalunya itu. Tempat kehidupannya itu. Artinya tidak bisa dipisahkan dari itu. Kalau diangkat di mana lagi air sungai itu? Air dari di sungai, air di kolam. Kan kotor itu. Air di kolam sering kotor ya. Apalagi kolamnya itu banyak lumpurnya. Walaupun kotor seperti itu sah gunakan bersuci itu. Jangan anggap itu najis itu. Ya kan? Jangan anggap itu tidak mutlak. Itu air mutlak itu. Karena dia berada fi maqam dan mamarnya. Ya. Itu adalah air mutlak. Maka air mutlak itu kita tulis. Ya. Yang pertama yaitu tahurun. Wah, ini susah pula nih. Hah? Digantung gini. Ini catatan Syekh Mustafa ini, kita salin ulang. Pertama tahurun. Tahurun ini disebut dengan air mutlak. Apa definisinya? Definisi air mutlak apa tadi? Hah? Ma yusamma man bila qaidin, tanpa ada qaid. Ma yaqaw alaihi ismun bila qaidin, bisa juga. Ini air mutlak. Surahnya bagaimana air mutlak tadi? Pertama, surah pertama bila qaidin ya. Pertama tidak berubah sama sekali. Dari awal dia tidak berubah. Ya. Yang kedua itu air yang lama disimpan. Contoh kita menyimpan air di kamar itu berbulan-bulan sampai dia busuk. Busuk enggak warna itu nanti kalau udah lama-lama simpan 2 bulan, 3 bulan. Itu harus suci itu. Walaupun berubah, itu harus suci. Ya, namanya air ajin dalam kitab-kitab. Ma taghayyara, ini hakikatan, maksud hakikatan adalah dari awal dia memang tidak berubah. Seperti saya dikasih air putih ini. Satu gelas gitu. Itu mutlak, bisa saya gunakan berwudu. Nah, itu mutlak. Yang kedua, air yang berubah dengan bitulil mukthi. Ma taghayyara bitul al-mukthi. Berubah dengan lamanya didiamkan. Atau disebut dengan air al-ajin. ini air suci atau air mutlak secara hukuman. Ya, disebut sebagai hukuman. Ini hakikatan di atas. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga kita sebutkan tadi? Dia dikaitkan dengan kait yang munfak ya. Kemudian perubahan yang sedikit, ma taghayyara yasiran. Ma taghayyara yasiran bi mukhalid mustaghnan anhu. Paham ya mustaghnan anhu tadi? Suatu itu bisa dijaga dari air itu. Tapi kalau lumut ya atau contohnya ada binatang hewan yang memang dia itu hidup di air dan dia pasti itu buang air besar di air itu. Intah buang air besar di air umumnya. Tuh, ikan buang air besar deh. Itu kan enggak bisa dijaga itu. Di kolam pasti ada itu, enggak bisa dijaga. Nah gitu. Ah yang mustaghna anhu ini itu maksudnya adalah suatu yang bisa dijaga. Artinya keberadaan itu seharusnya enggak di sana. Saffron, saffron kita taruh aja di laci. Apa di air gitu kan? Bisa dijaga itu maksudnya. Itu maksudnya mustaghna anhu. Jadi kalau air itu berubah tapi perubahan sedikit dengan mukhalid dan mukhalid itu adalah mustaghna anhu maka dia termasuk air suci walaupun berubah. Syaratnya perubahan sedikit. Mukhalid tadi berdalilnya dengan mujawir adalah mukhalid itu bisa tidak bisa dipisahkan. Ma la yumkin fasluhu anil ma. Ya kan? Saffron dengan air itu tidak bisa dibedakan. Ya kan? Teh dengan air tidak bisa dibedakan. Mana teh, mana air. Tapi kalau kayu dimasukkan ke air, itu bisa dibedakan. Namanya mujawir. Nah, namanya mujawir. Bisa dibedakan. Maka mujawir keluar dari ilmu ini. Mutlak. Ya, walaupun berubah banyak, maka dia itu suci. Atau, ya, yang campurannya ini adalah sesuatu yang tahur. Yang dari awalnya suci. Kemudian yang keempat, al-ma'ul kathir, air yang banyak. Idza laqathu najasatun wa lam tughayyirhu. Jadi air itu banyak. Jadi kita sebutkan tadi bahwa syarat air itu kalau sedikit, sedikit itu apa? Maksud sedikit dalam kita fikih itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Jadi air itu kalau sudah 2 kulah atau lebih, maka itu namanya al-kathir. Kalau kurang dari 2 kulah volumenya, maka disebut dengan air al-qalil. Nah, itu istilah itu pasti paham tuh. Jadi air sedikit dalam kita fikih maksudnya adalah air yang kurang 2 kulah. Ya? Nah, seperti itu. Bukan kurang menurut uruf. Ya, kurang maksudnya kurang dari 2 kulah. Jadi kalau air tersebut kurang dari 2 kulah, bagaimana cara dia itu kena najis? Tidak suci lagi. Asalkan masuk najis, berubah atau tidak berubah, otomatis tidak bisa digunakan. Tapi kalau seandainya dia itu banyak, lebih 2 kulah atau lebih, cara dia supaya tidak bisa dipakaikan lagi itu adalah dengan berubah. Ya kan? Masuk najis dengan berubah. Kalau dia berubah, maka dia najis. Tapi kalau dia banyak dan tidak berubah, maka tetap masuk air mutlak. Ada air segini umpamanya. Lalu maaf cakap buang air kecil si fulan di sana. Ikan? Enggak ada tempat perubahannya, maka itu termasuk air mutlak. Itu yang masuk di sini. Al-ma'ul katsir idza laqathu najasatun wa lam tughayyirhu. Air banyak kena najis tapi tidak dirubah. Tidak berubah salah satu sifat yang tiga itu. Tidak warnanya, tidak baunya, tidak rasanya. Tapi kalau berubah salah satu yang tiga ini, maka air tersebut terangkat dari kemutlakannya. Maka tidak bisa boleh digunakan untuk bersuci lagi. Mafhum ya? Kemudian yang kelima. Al-ma'ul mutaghayyar bima fi mamarrihi wa maqarrihi. Air yang berubah dengan sebab tempatnya atau tempat lewatnya. Seperti air di sungai tadi. Atau air di kolam tadi. Kayak gitu. Itu kan berubah tuh. Tempatnya banyak lumpurnya, banyak tanahnya, lalu berubah airnya. dari awalnya jernih menjadi kotor gitu. Bahasa kitanya kotor atau keruh gitu kan. Maka perubahan yang disebabkan makor dan mamer itu jangan dikira itu tidak suci. Itu suci. Itu suci, ya kan? Dan bisa digunakan. Jadi air yang berubah dengan sebab makor dan mamarnya, tempatnya atau tempat lalunya, maka itu disebut air, air suci. Tetap air mutlak itu. Kemudian air yang berubah dengan sebab kenang, al-ma' al-mutaghayyir bitin, dengan sebab tanah. Tanah au bituhlub. Apa tuhlub itu? Hah? Atau tuhlub yang hijau itu apa namanya? Lumut. Nah, lumut. Siapa pun enggak tahu bahasa Indonesianya. Dan selain keduanya. Apa umpamanya yang orang nambang itu belerang. Ah, termasuk di sini. Belerang juga enggak masalah. Karena air belerang itu agak beda ya rasanya. Nah, ada di kampung kami itu tempat orang ini, tempat orang gali penambangan itu. Nah, itu kan perubah airnya itu. Nah, perubahan itu tetap suci. Jadi air yang berubah dengan sebab tanah, dengan sebab lumut dan yang lainnya seperti yang tadi belerang itu, maka dia tetap suci. Ya, tetap suci. Sekalipun berubah warnanya, warna merah jadinya, warna hijau, maka tetap suci itu. Maka tetap suci. Ya. Ini yang hakikatan. Secara awal dia tidak berubah hakikatan. Semua ini disebut dengan hukman. Ya, hukman. Ya, hukman. Hukumnya adalah hukumnya, hukum air suci ini definisinya, ini surahnya. Anggaplah ini surahnya. Suratuha atau suratuhu. Suratuhu lah. Suratuhu ini 1 2 3 4 5 6. Air yang tidak berubah sama sekali, atau dia berubah dengan lama diam, atau berubah dengan campuran mukhalid yang mustaghan anhu, atau berubah dengan dicampurkan najis dan dia banyak dan tidak berubah, ya. Atau dia berubah air kebanyak yang dicampurin najis dan tidak berubah, atau dia berubah dengan sebab tempat dia berada atau tempat lewatnya, atau berubah dengan sebab tanah atau lumut, maka ini tidak disebut sebagai air mutlak. Hukumnya bagaimana? Hukum tahur apa hukumnya? Yarfa'ul hadas, ya kan? Dia yarfa'ul hadas. Dia mengangkatkan hadas. Hukumnya lagi mutlak. Hukumnya lah. Hukmu ya yarfa'ul hadas. Wa yuzilun najasah. Dan yang lainnya seperti bisa untuk tajdid wudu dan seterusnya. Itu yang pertama ya, itu air yang disebut dengan air tahurun. Ada yang kedua ya, saya berdiri aja lah, tanggung. Yang kedua itu namanya tahir, air tahir. Tahir itu zatnya suci, tapi dia tidak bisa mensucikan orang lain. Zatnya kalau kita terkena nih air nih, berapa namanya? Air teh. Kalau saya kena air teh, maka bisa saya sholat. Ya kan? Tapi tidak bisa itu disegunakan untuk berwudu. Nah, itu namanya tahir. Jadi beda tahur dengan tahir, jelas ya. Tahur itu zatnya suci dan dia mensucikan. Tahir suci tapi tidak mensucikan. Dan dia ada dua pembagian. Pertama, air yang berubah dengan perubahan yang banyak. Nah ini, coba tengok yang ini. Air, nah ini. Dia air yang berubah dengan perubahan yang banyak, ya, ketika dimasukkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah mukhalitin tahirin yastagni anhul ma. Al-mutaghayyir taghayyuran katsiran fi ta'min aw laun aw ra'ihatin bi mukhalitin tahirin yastagni anhul ma. Itu yang pertama. Jadi yang tahir ini ada dua. Ada penghapus. Tahir ini ada dua. Yang pertama yaitu al-mutaghayyir taghayyuran katsiran fi ta'min aw lawnin aw raihatin bi mukhalid tahirin yastaghna anhu al-ma aw yastaghni coba tengok yang pertama jadi air yang berubah perubahnya banyak sekarang enggak melihat lagi seperti tadi baik kurang 2 kulah atau banyak 2 kulah asalkan perubahannya banyak baik airnya itu banyak contohnya air 2 kulah lebih 2 kulah per satu kolam tapi yang buang air juga 10 orang 20 orang 30 orang gitu kan langsung berubah nah gitu ya kan baik berubah perubahannya di salah satu enggak mesti semuanya contoh berubahnya di warnanya atau di rasanya umpamanya enggak berubah warnanya ya kan baunya enggak berubah lalu dirasa nah kita rasakan maka itu perubahan ini baik dia sedikit maupun banyak asalkan perubahannya ini taghayyuran katsiran maka ini disebut dengan air tahir ya disebut dengan air tahir dan dia tidak mensucikan tidak boleh digunakan untuk bersuci yang kedua al-ma'ul musta'mal yang kedua disebut dengan ma'ul musta'mal kedua ini disebut dengan air al-ma'ul musta'mal al-ma'ul musta'mal musta'mal ini apa ini? Apa definisi air musta'mal? Ada yang tahu? Banyak ada yang tahu enggak? Definisi air musta'mal apa? Secara ringkas Hah? Ada yang tahu? Hah? Masya Allah, ada yang lain? Mantap. Kemarin baru-baru ini ketika Syekh Abdul Aziz Syahawi live streaming itu di Manhajul Talibin beliau menyebutkan air musta'mal itu adalah mastu'mila fi ma la budda minhu. Mastu'mila fi ma la budda minhu. Atau hafal itu. Mastu'mila fi ma la budda minhu. Suatu yang dipakai, yang digunakan untuk suatu yang wajib. Mastu'mila fi ma la budda minhu. Suatu yang wajib membutuhkan suatu itu. Pakai suatu-suatu. Mastu'mila fi ma la budda minhu. Suatu yang digunakan untuk mesti menggunakan air ini. Nah gitu. Gimana terjemahnya? Mastu'mila fi ma la budda minhu. Suatu yang digunakan sesuatu yang mesti menggunakan air. Suatu yang membutuhkan air. Nah, contoh. Baik ini untuk jawaz atau untuk sihah. Ya, nanti contohnya adalah anak kecil. Anak kecil kalau berwudu, apakah wudu mereka dia itu mengangkatkan hadas? Enggak. Anak kecil itu enggak bisa mengangkatkan hadas. Kenapa? Karena dia belum baligh, ya kan? Dan syarat niat itu adalah sahnya niat, ya kan? Niat itu salah satu syaratnya itu adalah Islam. Dia itu telah baligh, mukallaf. Dia belum mukallaf, ya gitu kan? Maka si anak kecil kalau berwudu, kalau sholat syaratnya adalah berwudu. Maka berwudu ini adalah ma la budda minhu. Suatu yang wajib untuk anak kecil ini. Maka menggunakan air untuk anak kecil ini, sisa air itu disebut dengan adalah air musta'mal. Air musta'mal. Atau yang kedua adalah, contohnya adalah mayat. Mayat, apakah dengan memandikan mayat itu kita mengangkatkan hadas mayat? Jadi, mayat itu, ketika kita memandikan itu hanya syarat boleh kita untuk menyolatkannya. Karena syarat boleh untuk menyolatkan mayat adalah dia dimandikan. Makanya kalau teman-teman di sini, ada yang meninggal di Indonesia, mau sholat gaib, tanya dulu, apa gua udah dimandikan? Belum. Kalau belum dimandikan, belum boleh kita menyolatkan. Tidak sah sholat kita. Makanya dahulu, dalam pembahasan, kalau seandainya ada tsunami di Aceh dulu, itu tidak wajib kita menyolatkan. Karena mereka tidak dimandikan. Mandikan itu maksudnya lah fi'lul fa'il. Kita mengerjakan, kita yang menyirami, kita yang menyelenggarakan. Walaupun dimandikan oleh tsunami, itu kan mandi kan. ya kan? Ah, maka itu tidak wajib dimandikan dalam mazhab Syafi'i. Maka syarat memandikan dalam syarat menyolatkan dalam mazhab Syafi'i adalah dimandikan, ya. Jadi dimandikan mayat ini itu adalah syarat sah untuk menyolatkannya, bukan mengangkatkan hadas. Karena mati itu sendiri hadas. Kan dalam bersuja kan salah satu hadas itu adalah mati, al-maut, ya kan? Nah, ya berdasarkan qaul yang mengatakan bahwa mati itu adalah najis, hadas seperti itu. Itu adalah hadas daim. Hadas yang tidak bisa diangkatkan. Karena orangnya tidak bisa lagi dibangunkan untuk mengangkatkan hadas itu. Wasfun qaim yang terus ada kalau bahasa dalam kitabnya, ya kan? Maka memandikan ini itu hanya syarat untuk kita membolehkan. Air yang digunakan untuk memandikan si mayat ini disebut dengan air musta'mal. Karena dia air ini disebut dengan isti'malu ma fima la budda minhu, ya kan? Atau mastu'mila fima la budda minhu. Ini yang kedua. Contoh selanjutnya adalah mandinya majnunah, orang gila. Ya, orang gila. Perempuan gila. Perempuan gila. Maksudnya bukan perempuan itu orang gila. Maksudnya kalau ada contohnya si fulan ini menikah dengan perempuan, lalu perempuan ini naudzubillah jatuh sakit, gila. Ya kan? Gila, lalu dia haid. Haid, putus haidnya untuk nanti berhubungan dia wajib mandi. Loh, gimana dia mandi sedangkan dia itu enggak mukallaf? Dia majnun. Majnun enggak mukallaf, dia enggak sadar. Dia enggak berakal. Syarat untuk niat itu mesti berakal, dia sadar. Seperti itu ya kan? Maka dia bisa dimandikan, mandi paksa oleh suaminya. Dimandikan. Atau dia bisa mandi sendiri. Air yang digunakan itu kan itu air musta'mal, disebut air musta'mal. Atau zimmiyah umpamanya. Zimmiyah. Zimmiyah ini adalah siapa zimmiyah ini? Kafir zimmi. Ya, perempuan kafir zimmi. Kita tuh boleh menikah dengan kafir zimmi. Ahli kitab. Gitu kan? Yang memang jelas bahwa itu adalah kitab. Nanti ada disebutkan dalam kitab Syekh Mustafa. Syaratnya nanti adalah perempuan itu yang ahli kitab Yahudi Nasrani ini memang jelas dia itu berpegang kepada agama yang belum ditahrif, kayak gitu. Asal usulnya seperti itu. Sekarang udah susah gitu. Anggap memang ada. Kita menikah dengan perempuan zimmiyah. Zimmiyah itu bukan muslim. Syarat niat adalah Islam. Dia tidak muslim. Bagaimana cara dia berniat? Nah gitu kan? Maka mandi dia itu adalah mandi untuk menghalalkan watok si suami. Si suami itu mesti, kalau dia itu haid umpamanya, mesti dia mandi dulu untuk berhubung dengan suami. Maka dengan mandi dia itu, airnya itu ada semua air mustakmal. Atau perempuan yang pernah misalnya, yang nasyizah umpamanya, atau yang enggan untuk berhubungan. Dia umpamanya setelah haid, ya kan? Sengaja enggak mandi, supaya enggak berhubungan suami dengan dia. Itu bisa dimandi paksa kan itu. Bisa dimandi paksa, air mandi paksa itu. Niat itu kan gak boleh, harus mukhtar ya. Gak boleh dipaksa, gitu kan. Tapi dia ini boleh ketika itu dipaksa, itu kan karena hakun li zauji. Itu kan memenuhi hakun li zauji. Maka ketika itu air yang digunakan untuk mandi perempuan yang dipaksa mandi tersebut, itu air musta'mal. Ya, itu air musta'mal. Gak boleh digunakan berwudu lagi. Nah gitu. Jadi banyak ini, ya, air musta'mal ini. Ya. Air yang pertama, yang musta'mal itu adalah seperti air basuh yang pertama dalam wudu, ya kan. Air basuh pertama di anggota wudu, maka itu air musta'mal. Atau yang tadi, ya. Maka musta'mal ini definisinya apa tadi? Mastu'mila fi ma la budda minhu. Ini apa nih? Mastu'mila fi ma la budda minhu. Baitu li jawazil fi'li au siha. Li jawazil fi'li au sihatihi. Ya. Sekalipun dia itu tidak mengangkatkan hadas. Ya, contohnya tidak mengangkatkan hadas tadi siapa nak contohnya? Anak kecil ma tawaddaa bihi sabi. Atau sabiyah, ya kan? Yang kedua, contohnya ma ughsilil mayyit. Kenapa ma ughsilil mayyit? Karena memandikan mayat itu syarat untuk sah salat, ya kan? Kemudian yang ketiga, contohnya mandi orang gila, perempuan gila. Ma'u waslil majnuna. Ini bukan diskriminasi terhadap perempuan ya. Kemudian air mandi ma'u wasl adzimiyah ya liyahilla lizaujiha almuslim wat'uha. Jadi syaratnya adalah muslim, kita muslim. Kalau kita orang itu kafir, terserah mereka lah, ya kan, mandi tidak mandi terserah mereka lah, gitu kan. Nah, karena ini ibadah menurut orang Islam. Ah, itu pertama ya. Jadi syarat ini pertama ini mastu'mila fima labuda minhu, ini pembagian air mustamal yang pertama. Jadi mustamal itu ada dua juga pembagiannya. Pertama mastu'mila fima labuda minhu, sekalipun tidak mengangkatkan hadas, tapi ini adalah ma labuda minhu. Itu anak kecil sholat mesti berwudu, mayit untuk disolatkan mesti dia dimandikan, kan? Orang gila begitu juga dimandikan. Perempuan yang zimmiyah untuk supaya halal suaminya mewatoinya, maka juga dia dimandikan. Seperti itu. Air itu disebut air mustamal. Ini yang pertama. Yang kedua, air untuk mengangkatkan hadas. Ini yang kita bahas yang pertama tadi. Ya. Gimana pula yang mau ditulis ini? Di atas lagi ya. Di atas itu dari foto ya. Hah, di foto. Selfie, kok lama? Ya, yang kedua adalah fi rafil hadas. Fi rafil hadas. Tapi syaratnya adalah pertama bisyarti dia itu sedikit. Yang kedua ayan fasila anil udwi, anil udwi. Nah, coba diperhatikan teman-teman, ini penting ini. Jadi air yang digunakan untuk mengangkat hadas itu air wudu, air basuh pertama, betul enggak? Itu air yang menggunakan untuk mengangkat hadas. Itu kapan dia dianggap air mustakmal? Syaratnya dua. Pertama, dia itu mesti sedikit. Tapi kalau banyak air itu menjadi suci lagi. Banyak itu apa ukuran dalam fikih tadi? Lebih dua kulah. Maka kalau air tersebut adalah ini ada yang mustakmal, kumpulan mustakmal, kumpulan serua menjadi air banyak gitu. Itu air suci itu. Bisa mandi wajib, bisa untuk berwudu. Ya. Jadi kalau air mustakmal dikumpulkan mencapai dua kulah atau lebih, maka dia menjadi air mutlak. Yang kedua, dia itu terpisah dari anggota. Nah, selama masih dalam anggota wudu kita, selama masih di sini, maka dia tidak termasuk mutlak. Maka bisa kita kemana-mana pun itu. Ya. Tapi kalau udah terpisah, tidak bisa diambil lagi, naikin ke atas. Ya. Tapi selama masih di sini, gerak-geraklah kemana pun. Ya. Maka itu belum termasuk mutlak. Mustamal. Jadi mustamal itu syaratnya dua. Sedikit. Yang kedua, dia itu terpisah dari anggota kemudian. Bagaimana hukumnya? Hukumnya la yarfa'ul hadas wa la yuzilun najis wa yujuz isti'mal fil 'adah lal ibadah. Dia itu hukumnya, kalau tadi hukumnya tidak boleh mengangkatkan hadas. Kalau sekarang hukumnya, kalau air tahir ini adalah la yarfa'ul hadas. La yarfa'ul hadas. Kemudian wa la yuzilun najasah, dan tidak menghilangkan najis. Kemudian wa yujuz isti'maluhu fil 'adah lal ibadah. Tahu enggak 'adah nih? Contoh mandi dingin-dingin, mandi biasa. Apa beda mandi biasa dengan mandi wajib atau mandi luar biasa? Beda mandi itu kan, atau beda anu itu kan di niat letaknya. Makanya salah satu fungsi niat itu adalah untuk litamizil ibadah anil 'adah. Bedakan ibadah dengan adat, gitu kan? Kita mandi apa bedanya mandi wajib dengan mandi biasa? Ya di niat, nah gitu, ya kan? Maka digunakan air tadi untuk mandi biasa, untuk adat itu boleh, tapi untuk ibadah tidak boleh, Yang mandi wajib itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir itu adalah air najis atau air mutanajis. Yang terakhir ini. Udah nih, dari dosa apa tuh? Ya. Air najis atau mutanajis. Ini air yang banyak, air maul kathir mutawir bimun najasa, air yang banyak yang berubah dengan najis. Ini terserah ini, baik airnya najis itu najis ma'fu anhu maupun najis ghairu ma'fu anhu, baik najisnya itu najis ainiyah maupun najis yang hukmiyah, baik najisnya itu mujawir atau mukhalid, semuanya kalau berubah dengan benda najis akotomatir itu air najis, hukumnya tidak boleh dipakai. Ini yang pertama. Yang kedua, pembagiannya adalah al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Halat fihi najasatun, yang masuk di sana najis. Ghair ma'fu anhu, najisnya tidak ditoleransi. Adrakah tarf, ghair ma'fu anhu, adrakah tarfu. Adrakah at-tarfu, yang bisa dilihat. Kayak gini, coba tengok di sini. Perhatikan ini detail sekali ini. Air sedikit yang dimasukin najis. Apa maksud dari sedikit tadi? Kurang dari dua kulah. Air yang kurang dari dua kulah yang kemasukan najis. Najisnya ghairu ma'fu anhu. Berarti ada najis yang ditolerir. Ada. Nah, maka nanti dalam pembahasan najis kita bahas. Ada 51 nanti. Najis yang ghairu ma'fu anhu. Udah saya terjemah, nanti kita kirim nanti. Najis ghairu ma'fu anhu itu. Itu kalau kena air ma'fu anhu, contoh yang tadi. Buang BAB ikan tadi. Itu ma'fu anhu itu di dalam air, ya kan? Atau lintah, ya kan? Enggak beradab buang air besar sembarangan. Nah, maka itu adalah apa namanya? Ma'fu anhu. Nah, gitu. Najis ini enggak najis yang ghairu ma'fu anhu. Kalau masuk satu lalat enggak masalah, tapi 1000 lalat itu ghairu ma'fu anhu itu namanya, ya. Adrakah tarfu, dan bisa dilihat. Bisa dilihat. Najis itu bisa dilihat. Tapi kalau tidak bisa dilihat, tidak masalah, ya. Maka di sini yang jadi patokan adalah mata yang biasa. Kalau mata yang luar biasa tidak jadi patokan. Contoh, ini si Zabandi ini mata luar biasa. Orang kencing di sudut sana nampaknya percikan itu. Tanpa sampai dia masuk, itu tidak menjadi patokan. Jadi patokan adalah mata biasa, ya. Atau tidak tampak sama orang tidak tampak sama najis di sana, dia tampak sendiri gitu kan. Ini ada najis ini katanya. Nah, maka itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah adah, orang biasa. Tidak ada najis, ya udah, oke. Okay. Ya kan? Tidak masalah gitu. Paham ya? Nah, ini pembagian najis. Oke, habis. Itu pembagian air ya. Air mukhalid. Itu yang pertama. Yang kemudian selanjutnya adalah tanah. Tanah, syarat tanah itu ada dua. Dia pertama adalah khalis. Khalis itu maksudnya adalah tidak ada campuran dengan yang lain. Tanah kalau ada campuran lain, ya maka tidak sah. Jadi tanah itu kan digunakan untuk tayamum dan apa tadi? Dan untuk menghilangkan najis, mughalladhah. Kalau dalam bertayamum, itu syaratnya tanah itu tanpa campuran apapun, walaupun sedikit daripada daqiq. Tapi kalau dalam menggunakan najis mughalladhah atau menghilangkan najis mughalladhah, itu tidak apa-apa, walaupun ada campuran daqiqnya sedikit, tidak masalah. Tapi campurannya tidak merubah pula penamaan ini sebagai tanah atau air, ya, seperti itu. Ya kan? Yang kedua, ghair musta'mal. Ya, ghair musta'mal. Ada tidak tanah musta'mal? Jadi apa definisi musta'mal pada tanah? Kalau pada air tadi adalah mastu'mila fima labudda minhu. Begitu juga di sini. Ya, contoh. Maka air mustamal itu ada dua. Pertama, air yang masih dianggota. Air yang masih dianggota atau yang tersisa maksudnya. Kita ini bertayamum ini. Nah, ini. Yang tersisa di sana itu mustamal. Tanah mustamal. Atau yang jatuh, itu mustamal. Nah, maka itu tidak boleh lagi digunakan. Bukan yang kita gunakan tadi. Ini ada tanah nih. Coba perhatikan, ini banyak yang salah kira yang mustamal pada tanah ini. Ini Alvin ini bawakan tanah untuk anak ruah semuanya untuk tayamum. Ya, karena sedang kekurangan air di tidak ada air di Mesir umpamanya. Ya, carikan tanah umpamanya ke Giza. Di sini. Anggaplah kayak gitu kan. Ambil tanah. Lalu saya pukul dua kali di sini. Lalu saya tayamum. Lalu si Rizki juga demikian. Maka tanah yang di sini itu bukan mustamal. Jangan kira yang itu mustamal. Banyak yang mengira itu yang mustamal. Yang mustamal itu yang masih di anggota atau yang jatuh dari anggota. Nah, gitu. Ma bi kafil wudhi atau ma tanah sarwanil wudhi. Suatu yang kita gunakan bersama itu boleh 1000 orang itu kalau masih ada tanahnya. Ya. Nah, itu yang tanah. Kemudian yang kedua itu dabis. Yang ketiga yaitu suatu yang digunakan untuk menyamak. Sarannya adalah herifan. Herifan itu tajam lah. Zatnya itu tajam. Ya. Bisa mengangkatkan kelebihan-kelebihan kulit dan kebusukan-busukannya itu, ya kan? Baik benda itu suci ataupun najis. Boleh dengan najis, boleh dengan kotoran burung, boleh dengan sama itu nanti disuci lagi, dibasuh lagi. Atau dengan benda suci seperti buah daripada buah akasia itu atau kapur atau banyak macam-macam ya. Banyak cara menyamak itu di Indonesia juga banyak. Kemudian selanjutnya itu batu istinja. Nah, batu istinja ini syaratnya banyak. Yang pertama mesti dia itu jamid. Kalau cair enggak bisa. Jamid itu apa itu? Keras ya, padat. Kalau benda lembek enggak bisa. Nah, gitu ya. Yang kedua jafan mesti dia itu kering. Maka A, tisu basah itu enggak sah digunakan. Tisu basah itu enggak sah digunakan. Di mana contohnya menggunakan tisu basah? Di pesawat menggunakan tisu basah. Nah, maka itu enggak sah digunakan untuk cebok. Mesti ngulang nanti lagi. Ya. Jafan. Kemudian selanjutnya adalah dia itu tahiran mesti suci. Tidak boleh menggunakan benda yang najis atau benda yang terkena najis. Kemudian qali'an. Qali'an ini memiliki sifat yang bisa mengangkat. Qali'an ini apa ya? Istilahnya agak kasar gitu. Agak kasar. Batu kan agak kasar itu anunya, permukaannya. Kalau suatu yang licin, seperti menggunakan ini. Ini apa namanya? Ini licin ini. Tidak bisa menggunakan ini. Atau ini, licin. Tapi suatu yang kasar itu bisa. Nah, suatu yang kasar. Itu syarat yang keempat. Kemudian dan syaratnya itu la ya tafattat. Itu tidak hancur. Kalau hancur pula, contohnya bekas tanah, tapi tanah itu menggumpal. Lalu ketika digosong nanti hancur ya, tidak bisa itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ghair muhtaram, dia itu tidak dihormati, artinya tidak ditazimkan, ya kan? Nah, contohnya kitab ilmu tidak boleh dijadikan kitab fikih ini, coba tidak boleh, haram hukumnya, ya kan? Kitab nahu, kitab matematik pun tidak boleh. Matematik tidak boleh, gitu kan? Atau makanan manusia itu tidak boleh juga, ya kan? Bukan yang belum begini, kan? Tidak, yang lain juga, ya kan? Tapi selain ilmu itu boleh. Adapun di kitab-kitab, contoh di kitab-kitab, ini yang salah sangka juga ada di kitab-kitab ilmu, kitab-kitab ilmu mantik dan filsafat bisa juga nak untuk cebok. Ada kitab fikih memang sebatakan demikian, dalam kitab bejudi dikatakan demikian. Gitu kan? Maksudnya bukan mantik yang sekarang kita pelajari. Yang bersama Syekh Husam Gopang, bukan itu. Jangan kira itu mantik itu dirobek, bisa diin, bukan itu. Maksudnya adalah mantik yang dipahami oleh para ulama dahulu, yang di sana ada kaidah-kaidah sesat. Kemudian, boleh juga kita Taurat dan Injil. Tapi syaratnya Taurat dan Injil ini yakin kita Taurat dan Injil yang telah ditahrif. Kalau Taurat dan Injil yang bukan ditahrif, itu kan, tidak yakin kita atau ragu, maka tidak boleh. Syaratnya juga di sana tidak ada nama-nama Allah, atau tidak ada nabi, seperti itu ya. Habis. Kemudian selanjutnya ammal awani, bejana-bejana yang digunakan dan ijtihad yang digunakan itu ijtihad adalah badul majhudi fi tahsilil maqsudi, menggerakkan semua kemampuan untuk mencapai tujuan, itu adalah wasailul wasail. Itu disebut dengan wasilah apa tadi? Wasilah majaziyah. Jadi wasilah itu ada dua, ada wasilah haqiqah dan ada wasilah majaziyah. Kemudian perintah maqasid tujuan daripada berwudu itu adalah pada thahara itu adalah berwudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Habis. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pembahasan selanjutnya dalam pembahasan wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma